إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء الصراط المستقيم karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala di halaman 92 dari kitab tersebut. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa rawa aydan fi sahihihi an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan pula suatu hadis tentang iftiraq al-ummah, ya, tentang perpecahan umat dan satu sama lain saling menghancur leburkan, saling membinasakan, saling mengalahkan. Maka di sini hadis yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah perlu kita pelajari sebagaimana hadis-hadis lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah zawalil arda faraitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawa, yaitu mengumpulkan li al-ard, zawa li al-ard, mengumpulkan untukku bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun bisa melihat timurnya bumi dan juga baratnya bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, sayablughu, akan mencapai kekuasaan bumi ma zawali minha, yaitu mencapai bagian bumi yang telah Allah Ta'ala kumpulkan untukku. Ya, kemudian wa u'titu al-kanzain, aku diberi dua perbendaharaan, al-ahmar, al-ahmara wal-abiyad. Al-ahmar dan al-abiyad maknanya adalah, al-ahmar itu emas, al-abiyad itu perak, emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, aku telah diberi di sini, ataupun aku telah memohon kepada Rabbku untuk umatku. Jadi ada permohonan Rasulullah SAW untuk kepada Allah Ta'ala untuk umatnya. An la yahlikaha bisanatin bi'amah, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala an la yuhlikaha, tidak membinasakan umatku, ya, dengan panceklik bi'amah yang merata, ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW tidak akan wafat keumumannya karena panceklik, tidak. Wa an la yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim. Permintaan kedua Rasulullah SAW, agar Allah Ta'ala tidak membuat mereka dikalahkan kecuali oleh musuh dari kalangan mereka sendiri. Jadi umat Islam ini tidak akan dihancurkan oleh umat lain secara keumuman, ya. Namun kemudian yang ketiga, fayastabiha baydhatuhum, nah ini baydhatuhum, ya, sehingga ditambah lagi sini, ya, Sehingga di sini ya, orang-orang kafir bisa membinasakan baydotahum, pusat kekuasaan mereka ya. Jadi ini tidak akan terjadi kecuali dengan sebab diri orang-orang muslim itu sendiri. Kemudian walau ijtama'a 'alaihim min walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha au min baini aqtariha. Walaupun orang-orang kafir itu berkumpul, siapapun dari manapun orang-orang kafir berkumpul, hatta yakuna ba'duhum yahliku atau yuhliku ba'du, sampai orang-orang muslim sendiri yang membinasakan rekan-rekannya, yaitu umat ini tidak akan dikalahkan secara global oleh orang kafir begitu saja, melainkan oleh diri mereka sendiri. Nah, wa yusabbi ba'duhum ba'da, sampai kemudian satu sama lain menawan, yaitu menjadikan saudaranya, sebagian muslimin menawan sebagian lainnya. Ya. Taib. Taib, ini tapi tadi ada Anda terlalu cepat bacanya karena kelongkap sepertinya tadi, ya. Makanya Anda agak linglung ya. Iya. Wa inna rabbi qal ya Muhammad idza qadaita qada'an fa innahu la yurad. Nah, sini. Ya Muhammad, jika engkau telah menunaikan suatu penunaian, suatu qada, suatu kebutuhan, atau di sini bukan idza qadaita. Ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Jika aku telah mentakdirkan suatu takdir, maka tidak mungkin akan diubah. Ya. Tidak akan bisa ditolak. Ini takdir yang ada di apa? Takdir yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisalatin bi'amah. Ya, di sini yang Allah Ta'ala kabulkan pertama, tidak akan membinasakan mereka dengan sebab panceklik. Ya, wa an la usallitu 'alaihim aduwwan min siwa anfusihim fa yastabih baydatuhum. Dan aku tidak akan membuat mereka dikalahkan oleh musuh kecuali oleh diri mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri yang akan fa yastabih baydatuhum, yang mana kalangan mereka sendiri ini akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Walau ijtama' 'alaihim, yaitu walaupun orang-orang kafir itu berkumpul untuk menghancurkan orang-orang muslimin, man bi aqtariha aw qal min baini aqtariha, dari seluruh penjuru bumi atau di antara penjuru bumi, hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dhan, kecuali itu enggak bakal terjadi orang-orang kafir membinasakan kaum mukminin sampai orang-orang, sebagian orang muslim sendiri yang membinasakan sebagian lainnya dan menawan sebagian dari lain. Itu yang sahih. Warawahul Burqani fi sahihihi wa zad, ditambahkan dalam riwayat sahih Al-Burqani, wa innama akhafu ala ummatil a'immah al-mudhillin, melainkan yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah para imam, para pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan juga oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yarfa' ila yaumil qiyamah. Bila perang telah terjadi, bila itu waqa'a as-sayfu, itu artinya perang terjadi. Bila perang telah terjadi, itu tidak akan berhenti. Lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Tidak akan berhenti terjadi pada mereka sebelum hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yulhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, atau yulhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sebelum ada sekelompok dari umatku yang mengikuti al-musyrikin, orang-orang musyrik. Nah ini. Wa hatta ya'buda fi'amun min ummatil awthana. Dan sampai hari kiamat tidak bakal datang sampai sebagian dari umatku itu menyembah al-awthan, berhala-berhala. Na'udzubillah. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan datang di umatku, akan ada di umatku kadzabun, para kadzabun, yaitu orang-orang yang kadzab. Mereka tukang atau mereka pendusta, kadzabun. Nah, kadzabun ini jumlahnya ada thalathun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jumlahnya ada 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semua dari mereka menyangka ya, diri mereka adalah nabi. Ya, auzubillah. Wa ana khatamun nabiyyin. Dan aku adalah khatam an-nabiyyin. Aku adalah orang yang menjadi khatam an-nabiyyin, yaitu penutup seluruh nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah. Nah, ini kalimat atau potongan kalimat yang masyhur, pon. Kena tangan ini. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah. Dan masih akan terus ada sekelompok dari umatku yang akan ditolong. Mansur di sini mansurah, ditolong. Ya, ditolong alal haq. Jadi taifatun min ummati ini memiliki dua sifat. Pertama, dua sifat, maksudnya ada berapa sifat kemudian, tapi di sini dua sifat pertama alal haq. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan keberadaan mereka. Taifa min ummati Rasul, yang alal haq selalu ada. Dengan lafal wala tazalu, menafikan zawal, yaitu menafikan ketiadaannya, berarti selalu ada. Pasti selalu ada. Entah itu minoritas, dan biasanya memang minoritas. Ya. Akan selalu ada sekelompok dari umatku alal haq, di atas kebenaran. Karakter pertama apa? Di atas kebenaran. Al-haq di sini, al-haq yang dimaksud yaitu yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Ya, jadi bukan hak yang dimaksud adalah hak properti, bukan, tapi kebenaran keagamaannya. Ini yang pertama dari segi ilmu. Yang kedua, mansurah, ditolong. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi alal haq ini karakter pertama. Mansurah karakter kedua. Ya. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan atau menelantarkan mereka. Ini karakter ketiga. Ya. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberi keputusan atau datang keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lihat di sini karakter yang perlu dipelajari. Mereka berilmu. Ini karakter khusus untuk ta'ifah min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda dengan orang-orang lainnya nih. Ya, yaitu sebagian dari umatku al-a'immah al-mudhillin, para imam yang menyesatkan. Baik imam di masalah pemerintahan atau di masalah keilmuan. Ya, dan kedua-duanya al-a'immah al-mudhillin tetap disebut mudhillin, menyesatkan, buruk. Ya. Juga sebagian dari umatku nanti ya'budu fi'amun min ummatil authan. Ada yang menyembah berhala. Dan juga di antara umatku nanti ada yang kadzabun. Salatun. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. 30 pendusta yang semuanya ngaku nabi. Ya. Ini orang-orang yang buruk sekali. Tapi tetap kata Nabi SAW, kabar gembira ada di umatku nanti. Kelompok yang berada di atas keilmuan yang benar. Dan yakin ditolong sama Allah. Asal ilmu yang benar. Gitu loh. Kemudian siapapun yang mencelanya, yang merendahkannya, menghinakannya, tidak membahayakan orang-orang ini. Ya, jadi kita lihat ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, itu ditolong sama Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang paling tenang dengan segala fitnah yang menimpa mereka. Adapun orang-orang yang tidak berada di atas hak, pertama mereka tidak ditolong oleh Allah, dan penghinaan orang-orang itu memadaratkan mereka. Membuat kalbu mereka itu goncang, kemudian makin jauh dari kebenaran. Sebagaimana orang-orang yang mencari dunia. Sebagaimana orang-orang yang mencari jemaah dari dakwahnya semata itu. Tidak yang penting benar dulu, bukan. Bukan yang penting benar dulu, yang penting banyak dulu. Ya, terutama orang-orang yang menyeru kepada politik duniawi. Ya, atau fanatisme golongan. Atau kepentingan ormas. Ini tidak di alal haq, bukan. Melainkan ini alal hisbiyah. Atas fanatisme, atas dan seterusnya. Alat ta'asub. Ini tidak di atas alal haq. Makanya Allah tidak menolong yang seperti ini. Bukti tidak menolongnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kelompok yang berlawanan dengan al-haq adalah orang ini makin terjerumus ke dalam keburukannya. Makin fanatik ada. Makin sombong dengan kebanyak-banyaknya jemaah ada. Dan kemudian kebalikannya dari ini, yadurruhum man khadalahum. Siapapun yang mengkritik, siapapun yang menghinakan mereka, itu mencederai mereka, gitu loh. Makanya kalau antum lihat, kalau kita misalnya mengatakan hal ini bid'ah dengan petunjuk, dengan hujjah, dengan ini, dengan itu mengganggu mereka. Dan kemudian mereka terperdaya dengan banyaknya murid-murid yang fanatik. Kemudian menyerang kita, misalnya. Ya, itu karena apa? Membungkus kebatilan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya mereka tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang justru mereka terperdaya dengan hal-hal semacam itu dari hal-hal duniawi yang menipu. Karena kita tahu bahwasannya dunia ini jika dikejar, dia akan berlari menjauh, pun jika dia mendekat, dia akan menipu. Kemudian ya khuas sekalian. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وهذا المعنى yang semakna dengan ini, makna seperti ini mahfuz, tertetapkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم من غير وجه, lebih dari satu jalur periwayatan. Jadi hadis yang semakna dengan ini itu tersimpan di kitab-kitab sunnah dengan riwayat yang beragam, dengan redaksi yang beragam, walaupun banyak kesamaan. Yusyiru ila anna at-tafriqata wal ikhtilafa la budda min wuqu'ihima fil ummah. Yang mana hadis-hadis tersebut mengisyaratkan bahwasanya at-tafriqah, yaitu perpecahan oleh ikhtilaf, perselisihan, la budda min wuku'ihima fil ummah. Pasti sebuah keniscayaan akan keterjadiannya di umat ini. Itu benar pasti deh. Dan itu hak waqi', kita bisa saksikan di depan hidung kita. Wa kana yuhadziru ummatahu. Nabi SAW memperingatkan umat beliau alaihi salatu wasalam. Lianjuwa minhu man sya'allahu lahu salamah. Kenapa Rasulullah SAW mentahdir? Kenapa Rasulullah SAW mengingatkan umatnya supaya selamat dari apa? Dari at-tafriqah al-ikhtilaf. Lianjuwa ummatuhu min at-tafriqati wal-ikhtilaf, atau dari wuku'i tafriqah wal-ikhtilaf. Supaya pada selamat dari perpecahan dan perselisihan. Siapa yang selamat? Man sya'allahu lahu salamah. Siapa yang Allah kehendaki keselamatan untuknya. Berarti keselamatan di sini membutuhkan apa? Di sini bergantung pada apa? Pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengandalkan diri kita dalam urusan keselamatan dunia dan akhirat, melainkan kita harus mengandalkan Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama rawan Nazzal bin Sabrah an Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha. Pernah aku mendengar seorang pria membaca suatu ayat yang aku dengar Nabi itu membaca dengan bacaan yang berbeda dari bacaan pria tersebut. Ya. Jadi bacaannya beda. Nah, ini mulai curiga kan? Fa akhadtu biyadih, maka aku pun menggamit tangan orang tersebut, pria tersebut. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. Maka aku pun datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sebutkan hal tersebut kepada Nabi, aku ceritakan, ya Rasulullah gini-gini kan. فعرفته في وجهه الكراهة atau karohiyah, maka aku melihat, aku mengetahui dari wajahnya ada sikap sebel gitu. Waqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilakuma muhsin, kedua masing-masing dari kalian berdua telah berbuat baik. Ya, kilakuma muhsin, untuk kalian berdua telah berbuat baik. La takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Sesungguhnya orang sebelum kalian itu mereka ikhtalafu, berselisih, sehingga mereka apa? Binasa. Gara-gara apa? Gara-gara berselisih. Tapi berselisihnya di hal-hal yang memang tidak diperkenankan kita untuk mengangkat itu sebagai perselisihan. Nah, di sini qiraah yang pria baca tersebut itu qiraah yang mu'tabarah dalam Islam. Bukan qiraah yang dia bikin sendiri. Maka enggak usahlah, semuanya insyaallah benar gitu. Maka lihat di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. من الحق. نبي صلى الله عليه وسلم melarang perselisihan yang mana di dalam perselisihan itu setiap dari orang yang berselisih jahada. Setiap dari orang yang berselisih itu mengingkari apa yang ada pada orang lain dari kebenaran. Ya. Nah, beberapa tahun lalu Anda termasuk orang yang sangat menentang masalah tabligh akbar kebanyakan atau kajian tematik. Walaupun sampai sekarang juga Anda masih mengamini pandangan tersebut, tetapi hal itu bukanlah hal yang perlu untuk diperselisihkan antara ngaji kitab dengan kajian tabligh akbar atau tematik. Tetapi tetap kita menasihati agar porsi ngaji kitab itu kembali disegarkan dan direvitalisasi sesuai dengan apa yang disebut ngaji kitab. Karena yang disebut ngaji kitab di kota-kota besar itu ustadznya ngaji kitab, muridnya ngaji melongo. Artinya yang bawa kitab cuman ustadznya, muridnya bawa ya bawa motor, ya nggak bawa kitab. Walaupun memang mahalan motor, atau bawa istri, betul bagus itu. Tetapi namanya ngaji kitab, ya bawa kitab, baca kitab bareng-bareng, ngelihat kitabnya, itu yang disebut ngaji kitab. Jadi tapi di sini Anda pribadi tidak sekeras dahulu kala dalam memberikan nasihat di masalah ini. Karena apa? Karena ya seperti ini. Keduanya ada kebenaran. Ya, baik ngaji tabligh akbar atau tematik ataupun ngaji kitab. Wa kullu wa'adallahu al-husna insyaallah. Kedua-duanya Allah janjikan surga mudah-mudahan insyaAllah. Keduanya ada kebenaran. Hanya memang yang perlu kita koreksi kembali dari dua hal. Entah tabligh akbarnya, entah ngaji kitabnya. Tabligh akbarnya terlalu banyak. Nah ini baru kita sedikitkan. Karena porsi tabligh akbar itu bukan untuk dirutinkan sebenarnya. Adapun kajian rutin seperti kajian kitab, maka ini juga harus direvitalisir dan diubah formatnya, terutama di Jabodetabek, yang mana banyak dari panitia-panitia yang mereka sebenarnya sejujurnya tidak ngerti seperti apa dakwah itu dan tidak punya pemetaan ilmu. Kemudian mereka mengatur-ngatur ustaz, kitabnya apa, harus gini, harus gitu, seolah-olah mereka itu direktur dakwah. Tapi tidak. Seharusnya ngaji kitab itu ngaji kitab. Membaca kitab. Tapi apakah tidak bermanfaat ngaji kitab tapi gak bawa kitab, tetap bermanfaat insya Allah. Walaupun tidur bahkan. Bahkan tidur, hatta tidur di depan ustadznya mungkin. Tetap bermanfaat dari segi keberkahan majelis ilmu. Ini yang disebut oleh ulama amalan yang besar ganjarannya tanpa ada niatan. Ya. Jadi walaupun gak niat, tapi dia duduk di majelis ilmu itu kena juga berkahnya insya Allah. Cuma kita jangan ya begitu terus gitu. Ya, ala kulli hal, ikhtilaf antara ngaji kitab dengan ngaji tematik ini jangan sampai membuat kita tercerai berai. Tetapi ketahuilah bahwasanya tercerai beraian itu keniscayaan terjadi jika ada pihak-pihak yang tidak ikhlas dalam menyelenggarakan kajian, atau da'inya yang tidak ikhlas dalam mengampu kajian, maka itu akan suatu saat memicu yang disebut al-ikhtilaf. Dan tidak lagi ikhtilaf itu mengacu ke al-haq, tetapi imma ke ta'assub, fanatisme, atau kepada tafakhur, sikap berbangga-bangga dengan apa yang ada dari majelis ta'lim. Entah itu yang ngaji kitab, entah itu yang ngaji tematik atau tabligh akbar musiman. Ala kulli hal. Li'anna kilal qari'aini kana muhsinan fima qara'ah. Karena kedua qari, yaitu sama-sama berbuat ihsan dalam membaca Al-Qur'an. Wa 'allala dzalika bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'lil dan alasan bahwasanya orang-orang yang man kana qabluna qabluna sebelum kita, mereka juga berselisih, yaitu orang Yahudi Nasara, kemudian mereka pun binasa gara-gara itu. ولهذا قال حذيفة لعثمان, ولكن itu berkata Hudzaifah kepada Utsman, adrik hadhil ummata. Berkata Hudzaifah kepada Utsman, adrik hadhil ummah, selamatkanlah umat ini. Nah, di sini Hudzaifah berkata kepada Utsman bin Affan selaku khalifah, selamatkan umat ini. Karena beban yang ditanggung oleh pemimpin membawa umat dan mengarahkan umat kemana. Pemimpin di sini baik pemimpin di pemerintahan ataupun pemimpin dari segi ilmu dan dakwah. Maka orang yang disebut da'i atau muallim atau ustaz atau apapun labelnya itu memiliki mas'uliyah dan tanggung jawab yang besar. Jadi seperti tanggung jawab umat ada di pundaknya. Maka kata Hudzaifah kepada Utsman, seorang pemimpin sekaligus seorang alim, adrik hadhil ummah, selamatkanlah umat ini. La takhtalif fil kitabi kama ikhtalafa fihi al umamu qablahum, jangan sampai ini saling berikhtilaf. La takhtalif maksudnya la takhtaliful ummatu, jangan sampai umat ini berselisih tentang Al-Qur'an sebagaimana berselisihnya umat-umat terdahulu sebelum mereka. Ini Hudzaifah berkata kepada Utsman, lamma ra'a ahlus syami wal iraqi yakhtalifuna fi hurufil Qur'an al-ikhtilaf alladhi naha anhu an-nabi. Ketika apa? Ketika Hudzaifah melihat penduduk Syam dan penduduk Irak, mereka saling berselisih tentang huruful Qur'an. Ya, sab'ati ahruf. Atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Yang mana perselisihan seperti itu adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Fa afada dzalika bi syai'ain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hal itu memberikan faedah dua hal. Ahadihima tahrimul ikhtilafi fi mithli hadha, haramnya berselisih pendapat dalam hal seperti ini. Wathani al-i'tibaru biman kana qablana wal-hadharu min musyabahatihim. Yang kedua, kita mengambil ibrah dengan apa, dengan umat sebelum kita, dengan apa yang terjadi pada umat sebelum kita, dan kita waspada, mewaspadai dari perbuatan atau sikap musyabahah, yaitu meniru-niru perilaku mereka, perilaku orang-orang sebelum kita dari apa, dari kaum ahli kitab dan semisal itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa 'alam anna aktsara al-ikhtilafi bainal ummati alladhi yurithu al-ahwa'a tajiduhu min hadha ad-darb. Ketahuilah bahwasanya mayoritas perselisihan antara umat yang mewariskan al-ahwa, yaitu mewariskan di sini al-ahwa yaitu al-bid'ah, mewariskan kebid'ahan-kebid'ahan. Mayoritas perselisihan antara umat yang mewariskan kebid'ahan-kebid'ahan, tajiduhu min hadha ad-darb, kebanyakan dari hal berikut, hal ini, yaitu kebanyakan dari contoh ini, wa huwa an yakuna kullu wahidin minal mukhtalifain musiban fima yuthbituh aw fi ba'dihi mukhtian fi nafyi ma 'alayhi al-akhar. Di sini lihat, di antara darb, di antara contoh yang mana kalau dibiarkan perselisihan itu tanpa diselesaikan segera, itu akan mewariskan hawa nafsu dan juga kebid'ahan bisa-bisa. Contoh, an yakuna kull wahidin minal mukhtalifaini. Minal mukhtalifaini, ya kalaupun bisa dikatakan minal mukhtalifin, tidak apa-apa. Setiap satu dari pihak-pihak yang berselisih, musiban fima yuthbituh, ya bisa saja benar dalam apa yang dia terapkan atau tetapkan. Au fi ba'dihi, atau di sebagian kaidah dia benar. Tapi dia mukhti'an fi nafyi ma 'alaihi al-akhir. Tapi dia juga bersalah dalam hal menafikan apa yang ada di pihak lainnya. Kama annal qari'aini kullum minhuma kana musiban fil qira'ati bil harfi alladhi 'alimah mukhti'an fi nafyi harfin ghairi. Sebagaimana dua qari' itu, ya Ibnu Mas'ud itu qari', dia hafal Quran. Kedua qari tadi, baik Ibnu Mas'ud atau sahabat satu yang lagi, itu dua-duanya musiban fil qira'ah bil harfi alladhi 'alimah. Kedua-duanya benar qira'ahnya dengan lahja, dengan harf yang masing-masing ketahui gitu loh. Tapi mukhti'an fi nafyi harfin ghairi, tapi salah dalam menafikan, menyangkal, menyalahi harf selain yang dia ketahui gitu loh. Nah, kata Syekhul Islam, fa inna aktsaral jahli innama yaqa'u fin nafyi alladhi huwa al-juhud wa takdzib. Ya. Sesungguhnya kebanyakan kebodohan, ketidaktahuan itu terjadi dalam hal apa? Dalam hal urusan menafikan yang sebatas al-juhud wa takdzib, pengingkaran dan penyangkalan semata. La fil itsbat, bukan dalam hal menegaskan atau menetapkan sesuatu. Karena jadi kadang-kadang kita tuh enggak tahu. Dan seseorang itu al-mar'u aduun 'ala ma jahil. Seseorang akan menjadi musuh terhadap hal yang dia tidak ketahui atau hal yang asing baginya. Maka ketika merasa ini aneh nih, kok ini enggak pernah saya dengar, ya. Maka dia akan menafikan itu. Kayak misalnya kalau ada salah satu riwayat membaca wadduha, wadduha, bukan wadduha. Kita kan biasa kan dengan riwayat umumnya, qiraah umumnya wadduha. Tapi dengar ini dari Imam, wadduha wallaili idza saja. Kita dengar, ah sesat ini orang ini. Aduh gimana ya? Setelah selesai jadi imam, kita tegur imam tersebut. Pak Imam, ittaqillah. Ya. Kenapa kok sampean baca Al-Qur'an kok kayak gitu? Wadduha, sampean main-main ya? Nah, di sini kan sepertinya ada pengingkaran loh. Tapi lihat mayoritas kejahilan itu terjadi dalam hal penafian, yang mana itu pengingkaran dan yaitu penyangkalan semata. La fil itsbat, bukan menetapkan, karena menetapkan butuh ilmu juga. Li anna ihatatal insani bima yuthbituhu aysaru min ihatatihi bima yunfi. Karena dalam urusan menetapkan itu lebih mudah mengetahui apa yang dia tetapkan daripada mengetahui apa yang dia nafikan. Jadi kadang orang menafikan sesuatu dan dia memang tidak mengetahui apa yang dia ingkari gitu loh. Dan itu memang dia sulit untuk mengilmui itu karena kebodohannya, ketidaktahuannya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya Abdullah bin Mas'ud itu bodoh, bukan. Walihada nuhiyat hadhihi al-ummatu an tadriba ayatillahi ba'daha bi ba'd. Oleh karena itu umat ini dilarang untuk membenturkan sebagian ayat Allah dengan ayat lainnya. Li'anna madmuna ad-darbi al-imanu bi ihdal ayataini wal kufru bil ukhra. Idza i'taqada anna bainahuma tadadan idza diddani la yajtami'an. Karena konsekuensi dari membenturkan sebagian ayat Allah dengan sebagian lainnya, mengimani salah satu dari kedua ayat dan kufur terhadap ayat satunya lagi, itu kalau dia meyakini antara keduanya, kedua ayat itu ada kontradiksi. Karena kedua hal yang saling kontradiksi tidak akan saling bersatu. Ya gitu, dipahami kalau misalnya, semoga mudah pahamnya. Kita lanjut. Wa mithlu dzalika ma rawahu Muslimun aidha an Abdullah bin Rabah al-Ansari. Apa yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Abdullah bin Rabah al-Ansari, anna Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, hajartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma, ya kata Ibnu Umar, aku suatu hari, suatu ketika, ya, suatu siang, aku kan sedang di sini datang ke Rasulullah SAW. Fasami'a aswata rajulaini, rajulaini ya, bukan aswata rijlaini, rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Kemudian Rasulullah SAW di sini fasami'a, pakai ini, fasami'a ya. Rasulullah yang mendengar. Tapi dalam manuskrip lainnya dengan lafal fasami'tu ya. Tapi insyaallah yang sesuai dengan riwayat Muslim pakai fasami'a. Fasami'a aswata rajulaini. Rasulullah mendengar suara dua pria. Ikhtalafa fi ayah. Lagi berselisih. Ya, lagi ribut. Dan ributnya fi ayatin, tentang suatu ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW kemudian keluar. Keluar untuk menemui kami. Fa kharaja alaina Rasulullah SAW. Ya'rifu atau yu'rafu fi wajhil ghadab. Ya, terlihat ada kemarahan. Ya. Di wajahnya. Faqal, innama halaka man kana qablakum minal umami biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya orang sebelum kalian itu binasa hanya dikarenakan perselisihan mereka terhadap kitab mereka sendiri. Fa'allala ghadabahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW memberikan alasan kemarahan beliau apa? Bi anna al-ikhtilafa fil kitabi sababu halaki man kana qablana. Bahwa perselisihan dalam masalah Al-Kitab mengenai Kitabullah itu menjadi sebab kehancuran orang-orang sebelum kita dari umat-umat terdahulu. Wa dhalika yujibu mujanabata tariqihim fi hadha 'ainan wa fi ghairihi naw'a. Dengan ini wajib bagi kita untuk menjauhi tariqah mereka, tariq mereka, jalur dan cara mereka dalam beragama dalam hal ini. Aina, ya, dalam urusan ini betul-betul. Jangan seperti orang-orang Yahudi Nasara. Wa fi ghairihi naw'a, dan dalam urusan lain yang semacam dengan ini. Ya. Wal ikhtilafu 'ala ma dzakarahu Allah fil Qur'an qisman. Ikhtilaf yang Allah sebutkan di Al-Quran ada dua macam. Ya, dua macam. Ini yang pertama. Ya, ahaduhuma. Ini pertama. Ada nanti ikhtilaf yang kedua yang Rasul, yang Syekhul Islam akan sebutkan. Jadi perselisihan yang disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya yang diceritakan dalam Al-Quran tentang ikhtilaf, ada dua macam. Pertama, ya, yadhummu ta'ifataini jami'a. Kedua pihak itu dicela oleh Al-Quran. Ini halaman 95. Adapun halaman 100. Ya, wa ammal qismu tsani min al-ikhtilaf al-madzkur fi kitabillah fa huwa ma humida fihi ihda ath-thaifataini wa humul mu'minun. Ya, ala kulli hal, itu yang kedua masih lama nanti halaman 100. Yang pertama yadhammu atau yadhummu at-taifataini jami'a, kedua pihak itu dicela. Kama fi qawlihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Perselisihan pendapat, ya. Dan ini menunjukkan apa? Semuanya mukhtalifin. Semua yang berikhtilaf itu jelek, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah itu tidak berikhtilaf, gitu. Itu maksudnya. Faja'ala ahlar rahmata al-ahlar rahmati mustatsnaini mustatsnina min al-ikhtilaf. Allah menjadikan ahlur rahmah yang mendapatkan rahmat itu dikecualikan dari perselisihan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan begitu pula karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan al-kitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran al-kitab Al-Qur'an itu berada di penyimpangan yang sangat jauh. Wa kadzalika qauluhu, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Dia adalah berselisih orang-orang yang mendapatkan Alkitab, telah diberi Alkitab, kecuali perselisihan itu setelah apa? Setelah datang pengetahuan kepada mereka. Jadi setelah datang ilmu, mereka jadi ngaco gitu loh. Baghyan bainahum, karena adanya kedengkian antar mereka. Na'udzubillah. Maka hati-hati jika sudah berilmu tapi dengkian, itu pasti jadi orang yang suka konfrontasi, suka berselisih, dan suka ribut jadinya. Nah, ini enggak benar seperti ini. Ini musyabih bil yahud wan nasara, menyerupai mereka. Baghyan bainahum, kok setelah punya ilmu malah jadi tukang ribut gitu loh. Aneh kan? Ya, ini seperti ini jadinya. Tidaklah terjadi ikhtilaf antara ahli kitab itu kecuali setelah datang ilmu pada mereka gitu loh. Setelah mempelajari Alkitab, setelah mengetahui Alkitab, malah mereka jadinya apa? Ikhtilaf. Itu berselisih. Kenapa sebabnya? Baghyan bainahum, hasad. Ya, kejelekan hati mereka. Jadi kejelekan hati kalau kemudian dibalut dengan ilmu dan masih jelek itu hatinya, pasti akan berselisih. Dan akan ribut-ribut terus jadinya. Wa qawluhu, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang hal-hal yang jelas. وقوله, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu, orang-orang yang memecah belah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bergolong-golongan, lasta minhum fi syai, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu atas mereka. Wa kadzalika wasafa ikhtilafan nasara. Allah taala mensifati bagaimana perselisihan orang-orang Kristen. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka kami berikan, timbulkan, ciptakan antara mereka adanya permusuhan dan kebencian satu sama lain. Antara orang Nasara menuju ke hari kiamat. Jadi orang Nasara itu tahsabhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka itu sebenarnya berselisih satu sama lain. Lihat orang-orang Protestan dengan Katolik. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa-apa yang sudah mereka perbuat. وَوَصَفَ اِخْتِلَافَ الْيَهُودَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perselisihan orang Yahudi seperti apa? Seperti ini. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami lemparkan, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi kalau di antara kaum muslimin itu justru yang ada pada di hatinya al-adawah al-baghdha', maka serupa dengan Yahudi dan Nasara. Jadi serupa dengan Yahudi dan Nasara itu bukan hanya di pakaian semata, tapi di sikap. Kullama كلما أوقدوا نارا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Setiap kali mereka berusaha untuk menyalakan api peperangan, ya ini sebentar ada kurang, maka Allah Subhanahu wa taala pun memadamkan api tersebut. Berkata Allah Subhanahu wa taala, fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka para pengikut Rasul menjadikan agama mereka justru terpecah belah. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing dari pendapat mereka. Wa kadzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma wasafa anna al-ummata taftariku ala 73 firqah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnari illa wahidah wahiyal jama'ah, semua dari firqah-firqah tersebut masuk neraka kecuali satu saja, yaitu wahiyal jama'ah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelum ini. Wa fir riwayatil ukhra, riwayat lain, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang selamat adalah siapa yang semis seperti manhaj apa yang saya sekarang di atasnya dan juga para sahabatnya, yaitu manhaj salaf. Yaitu manhaj disegel oleh Nabi SAW. Bahwa manhaj salaf itulah yang menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala manusia dari ketergelinciran dari api neraka. Fabayyana anna 'ammatal mukhtalifin halikuna minal janibaini illa firqatan wahidah wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keumuman orang yang berselisih itu umumnya mereka apa? Halikun. Mereka binasa dari dua sisi. Kecuali firqah. Ya. Kecuali firqah satu saja, yaitu firqah wahidah. Yaitu apa? Firqah wahidah di sini ahlu sunnati wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu yang mengikuti sunnah. Yang mengikuti sunnah. Bukan sekedar label semata. Wahadhal ikhtilaful madmumu min at-tarafain yakunu sababuhu taratan fasadun niyati. Atau bisa juga yakunu sababuhu taratan fasadun niyah. Perselisihan yang tercela ini dari dua belah pihak itu sebabnya bisa jadi kadang-kadang apa? Fasadun niyah. Jadi hati-hati dengan niat yang rusak. Niat yang rusak itu sebagai akar penyebab perselisihan. Termasuk perselisihan antar orang-orang yang sudah ngaji sunnah bahkan. Fasadun niyah. Ya hati-hati dengan ini. Ini menjadi sebab bahkan pertama-tama Syekhul Islam sebutkan sebabnya fasadun niyah, rusaknya niat. Lima fin nufusi minal baghi wal hasad, yang mana di diri seseorang itu ada al baghi, yaitu sebenarnya hasad, hiqad, kedengkian, kebencian. Wa iradatil uluwi fil ard wa nahi dzalik. Lihat tiga ini, baghi, hasad, iradatul ulu fil ard. Pengen jadi penguasa, pengen tinggi di muka bumi ini, pengen dihormati, sehingga sebel dengan pihak lain yang ternyata kok lebih dihormati dibandingkan dirinya. Maka hati-hati dengan gila hormat. Dan itu bisa jadi disebabkan apa? Fasad an-niyah. Ini kok kameranya kurang enak. Ya, fasad an-niyah. Fayajibu lidzalika, ذم قول غيرها أو فعله أو فعله أو غلبته ليتميز عليه. Dan sehingga itu melazimkan apa? Melazimkan dia mencela perkataan selainnya. Jadi mesti protes gitu loh. Au fi'li au fi'lahu. Jadi dhamma qawli ghairiha. Au fi'lahu. Atau mencela perbuatan lawannya. Au ghalabatahu. Atau mengungguli lawannya. Liyatamayyaza alaih. Agar bisa apa? Agar bisa terlihat unggul dan istimewa. Ya. Au yuhibbu qawla man yuwafiquhu fi nasabin au madhhabin au baladin au sadaqatin. Atau melazimkan apa hal-hal seperti ini, hasad dan rusaknya niat, yaitu dia pasti menyetujui perkataan atau setiap ucapan orang yang sejalan dengannya dalam hal nasab, dalam hal madhab, dalam hal balad kebangsaan, atau dalam hal sedekah, sedekahnya pertemanan. Jadi kalau misalnya seperti di media sosial, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap pihak bangga dengan apa yang ada dari diri mereka atau pertemanan mereka. Jadi pokoknya kalau teman saya ngomong karena teman saya itu anti atau enggak pro dengan ustadz ini, saya akan nge-like semua dari tulisan dia. Kecuali kalau ternyata dia taubat. Ya. Dan ini ikhwah sekalian, Anda sebagai orang yang biasa giat di medsos, merasakan itu. Ya, ketika saya protes dengan ini, orang-orang yang juga protes nge-like. Dan apapun postingan saya di-like sama dia. Ya. Atau dikomentari rajin gitu. Namun ketika saya merujuk dan meralat apa yang ada pada diri saya di dahulu kala, mulai mereka berpencar satu-satu. Ya, boro-boro mau mungkin nge-like tulisan, enggak bakal mungkin. Ya, mulai mereka justru berbalik memusuhi. Jadi sebenarnya ini apa? Itu loh. Dia yang dicari bukan kebenaran. Apa yang dicari coba kalau misalnya gini, ya kan? Jadi harus nge-like semua tulisan atau perbuatan. Karena di sini ada kesamaan nasab, ada kesamaan madhab, ada kesamaan tanah air, dan ada mutual friends atau pertemanan semata. Lima fi qiyami qawlihi min husuli syarafi lahu war ri'asah. Nah, di sini juga ada tingkahnya mengingat dalam eksistensi ucapan itu bisa menghasilkan status kemuliaan dan jabatan kepemimpinan dari baginya. Ya, misalnya kalau kita selalu menyetujui perkataan orang yang kalau kita setuju selalu dengannya, itu maka kita akan dikenal wah oleh orang-orang. Atau kita kenal dengan orang penting yang punya jabatan. Kalau kita kelihatan dekat dengannya, maka kita akan meninggi status sosialnya. Na'udzubillah. Wa ma aktsaru hadza min bani adama wa hadza zulm. Dan betapa banyaknya ini dari anak Adam, dan ini adalah kezaliman, ya. Wa yakunu sababuhu taratan jahlul mukhtalifin bi haqiqatil amr. Kalau tadi sebabnya adalah fasadun niyyah dan itu buruk sekali, ini sebabnya jahil yang kedua. Kebodohan antar kedua orang berselisih itu bodoh terhadap, tidak tahu terhadap haqiqatil amr alladzi yatanaza'ani fi. Yang kedua orang, kedua pihak ini itu lagi pada berselisih tentangnya dan enggak ngerti tentang hakikat perbuatan, hakikat hal yang mereka perselisih itu enggak ngerti. Awil jahli bid dalil. Kalau ini jahil dengan haqiqat al amr, kalau yang ini jahil dengan apa? Dengan dalil, bidalil alladhi yarsidu bihi ahaduhuma al-akhar, yaitu tidak ngerti dalil yang saling yang dilontarkan satu sama lain. Au jahli ahadihima bima ma'al akhari minal haq. Lagi-lagi jahl. Atau ketidaktahuan salah satu dari kedua belah pihak akan apa, akan kebenaran yang ada pada pihak lain. Fil hukmi au fid dalil, baik itu kebenaran dari segi hukum atau kebenaran dari segi dalil. Wa in kana aliman bima ma'a nafsihi minal haqqi hukman wa dalila. Meskipun bisa juga dia hanya mengetahui hukum dan kebenaran yang ada pada dirinya tok, tapi enggak ngerti apa yang dituturkan oleh lawan debatnya. Wal jahlu wa dhulmu huma aslu kulli syarrin. Kejahilan dan kezaliman, keduanya adalah pangkal seluruh keburukan. Kama qala subhanah. Wa hamalaha al-insanu an innahu kana dhuluman jahula. Manusia memikul amanat. Sungguh manusia itu zalum, sering berbuat zalim dan sangat jahil. Jahul itu sangat bodoh. Ya, insyaallah untuk anwa'ul ikhtilaf, yaitu ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf tadad, itu insyaallah akan kita bahas ba'da zuhur nanti. Jazakumullahu khairul jaza, ikhwah sekalian, atas istima'nya terhadap kajian ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita yang sedikit ini. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Insyaallah ba'da zuhur kita lanjutkan halaman 97 dari kitab Iqtidha' As-Shirath Al-Mustaqim, membahas tentang dua macam ikhtilaf. Ya, ini penting sekali hal-hal seperti ini agar kita semua mengerti dengan taksilnya, secara taksil tentang masalah tentang manhaj ikhtilaf atau manhajul khilaf dari kitab Iqtidha' As-Shirath Al-Mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.